Coba sebutkan solat solat fardu semua ada lima. Subuh, subuh, asar, maghrib dan isya kewajiban kita semua. Coba sebutkan solat solat fardu semua.